Apakah orang yang beriman tidak was-was? Sama. Orang-orang yang kuat iman juga cemas, was-was. Cuma cemasnya bukan masalah dunia. Masalah bekal pulang ke akhirat. Kalau ada orang yang ahli dunia tuh datang minta-minta, dia cemas takut diminta. Tapi kalau orang ahli akhirat, maksudnya orang yang berpikir keras supaya bisa pulang selamat ke akhirat, kalau ada orang minta-minta, cemas takut dia tidak bisa menyempurnakan pemberiannya.